yang telah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, "Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lakhuluqun kafar." Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. "Innal insana lakhuluqun kafar." Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini, di majlis yang mulia ini, majlis ilmu agama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rawdatun min riyadhil jannah, salah satu dari taman-taman syurga yang ada di dunia ini. Maka tentunya ini adalah nikmat yang semestinya kita syukuri dan kita jaga. Sungguh, jika kita tidak menulis ilmu agama, kecuali apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, wa man jama'a qawman fi baitin min baitillah yaqulu kitabu Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alayhim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathuhum al-mala'ikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah membacakan dan mengkaji ayat-ayat Allah sesama mereka, malaikat akan turun kepada mereka kesakinan, tercurahkan kepada mereka rahmat, malaikat-malaikat Allah mengiringi mereka, dan Allah hanya menyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Andai kata tidak jadi majlis ilmu agama kecuali yang ini saja, maka sungguh sudah cukup sebagai agama kemuliaan serta anugerah dari Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Muslim, ingin saya ingatkan pribadi saya sendiri yang pertama kali dan jamaah sekalian terkait saudara-saudara kita kaum muslimin dan kaum muslimah yang sedang ditimpa musibah di daerah Lombok. Tentunya ini merupakan teguran dari Allah Jalla wa'ala dan pintu dari pintu-pintu syurga buat kita semua untuk membantu mereka dengan doa kita dan harta yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum," infakkanlah sebagian dari harta kalian. Allah tidak meminta seluruh harta kita, dan itu merupakan ciri seorang mukmin gemar berinfak, gemar bersedekah. Dan itu ciri khas orang-orang mukmin yang tidak dimiliki oleh orang-orang munafik. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzakarallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimaanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqiimuuna ash-shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika humul mu'minuuna haqqan lahum darajaatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun kariim." Allah menyatakan hanyalah orang-orang yang beriman saja yang takut, yang hati-hati mereka bergetar tatkala diingatkan dengan Allah. Iman mereka bertambah tatkala dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat dan menginfakkan sebagai harta yang telah kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Allah menyebutkan salah satu dari ciri orang-orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya adalah gemar berinfak. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman seperti itu, mereka memiliki beberapa derajat di sisi Allah. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah berikan ampunan kepada mereka dan rezeki yang mulia. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Jalla wa Ala berfirman, "Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu seperti sebuah biji, sebuah benih yang ditanamkan kemudian tumbuh darinya 7 cabang, di setiap cabang, di setiap rantingnya ada 100 buah. Dan Allah akan melipat gandakannya dengan yang lebih banyak. Allah Maha Luas dan lebih Maha Mengetahui. Memang secara matematika kalkulasi dunia, uang 100 ribu diambil 1000 menjadi 99 ribu. Tetapi dalam matematika sedekah, kalkulasi sedekah, uang 100 ribu diinfakkan 1000, maka yang sisa adalah 799. Itu paling sedikit. Atau paling sedikitnya sebuah kebaikan Allah balaskan dengan 10 kebaikan. Dalam bab sedekah Allah katakan, Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Sedekah merupakan posisi kita yang paling menguntungkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya tatkala hambanya tersebut mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Abdullah bin Syafiq Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Mathal al-mu'minina fi tawaddi wa tarahumihim wa ta'affufihim kamathal al-jasad. Idza ishtaka minhu al-'udhd tada'a lahu sa'iru jasadi bi humi wa sahar." Perumpamaan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dalam kasih sayang, cinta dan kasih mengasihi mereka itu seperti satu jasad. Yang mana apabila salah satu dari anggota tubuh sakit, seluruh anggota tubuh ikut bergadang dan ikut demam. Kepala yang pusing, mata ikut bergadang. Kaki yang cemengkam, mata ikut bergadang. Demikianlah orang-orang mukmin. Jangan sampai apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Lombok hanya sampai kepada kita videonya saja. Videonya kita tonton dan kita komentar, tetapi tidak kita berikan bantuan kita kepada mereka. Dan jangan dan tidak ada yang tidak mampu memberikan bantuan uang kepada mereka. Doa sangatlah mereka butuhkan agar Allah berikan sifat sabar kepada mereka. Karena barang siapa yang tidak memiliki sifat sabar dan ihtisab ketika musibah menimpanya, maka tidak sedikit di antara mereka ada yang bunuh diri, tidak sedikit di antara mereka ada yang stres, atau bahkan ada yang mencela Allah Jalla wa Ala. Maka hendaknya kita doakan saudara-saudara kita, kaum muslimin dan kaum muslimat di Lombok, di dalam sujud-sujud kita, di dalam waktu-waktu atau di waktu-waktu mustajab doa kita. Dan barang siapa yang memiliki kemampuan untuk menyisihkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepadanya, maka hendaknya ia lakukan. Dan mungkin saya bilang tanya tadi ke Pak Muslim, jadi masih mungkin belum ada program yang mungkin akan ada. Tapi dari tempat-tempat lain mungkin sudah ada jemaah bisa mencari, atau lembaga mana saja, dan salah satunya adalah radio Syiarul Aceh 96.1 FM. Dan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Mathal al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dahu." Seorang mukmin untuk mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan yang saling menopang. Setelah Nabi bersabda demikian, kata Abdullah bin Umar, "Wa syabbaha baina ashabihi." Nabi membuat tangannya seperti ini. Dan kita telah rasakan ketika di musibah tsunami, musibah gempa yang lainnya, ketika tidak ada makanan, bahkan sebagian kita seharian tidak makan, tidak minum. Bahkan sebagian orang menjual satu aqua yang harga normalnya 3.000, dia setelah musibah tsunami bukan 3.000, dia jual 10.000 satu aqua. Seorang mukmin tidak begitu. Maka saya ingatkan pribadi saya pertama kali dan segenap jamaah agar ya, bangun dari kelalaian ini dan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Lombok yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian ini, yang semoga mereka yang telah meninggal diberikan pahala syahid dan sebagai husnul khatimah. Karena Nabi tersebut menyebutkan salah satu dari husnul khatimah adalah mati ditimpa bangunan. Karena mati ditimpa bangunan salah satu kematian yang sangat menyakitkan dan tidak mudah untuk dirasakan. Ya, adalah salah satu kematian yang sangat menyakitkan ditimpa bangunan, sehingga keutamaan yang Allah berikan itu sangat besar. Merupakan tanda husnul khatimah adalah mati ditimpa bangunan. Semoga Allah memberikan kesabaran dan ihtisab, keikhlasan bagi saudara-saudara kita yang masih hidup dari warga Lombok. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis nomor 9 dari kitab iman dalam Sahih Muslim, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sana telah kita bahas bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, yaitu tatkala ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal iman, menanyakan perihal Islam dan tanda-tanda hari kiamat. Secara umum atau jumlah hadis ini sama dengan hadis Abdullah bin Umar yang disebutkan oleh musannif di awal kitab dan telah kita bahas, sehingga tidak saya bahas kembali karena isinya sama. Dan di pertemuan pertama, hadis pertama telah kita sebutkan rincian pembahasan ini. Di sana telah kita bahas pembahasan rukun iman. Di sana telah kita tuangkan, telah saya paparkan rukun-rukun iman kepada Allah, rukun-rukun iman kepada para malaikat, rukun-rukun iman kepada hari akhir, rukun-rukun iman kepada kitab-kitab, rukun iman kepada para rasul, rukun iman kepada hari akhirat, dan rukun iman kepada takdir. Ini telah kita bahas dan telah kita lewati. Juga terkait al-Islam, di sana juga telah kita bahas, sebagaimana juga telah kita bahas terkait al-Ihsan yang merupakan tingkatan Islam yang ketiga. Hanya saja di dalam riwayat ini ada tambahan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 5 perkara yang itu merupakan kunci kegaiban Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui selainnya. Maka beliau pun membacakan firman Allah dalam surah Luqman ayat 34. Bahwa Allah berfirman, "Inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunzilul ghaiza wa ya'lamu ma fil arham." وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Sesungguhnya Allah di sisinya ada ilmu hari kiamat. Artinya لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. Sebagaimana Allah terangkan di ayat-ayat yang lain, tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yas'alunaka 'an as-sa'ah? Qul innama 'ilmuha 'inda Allah, la yujalliha li waqtiha illa." Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat hanya di sisi Allah. Tidak ada yang mengetahui waktu terjadinya hari kiamat kecuali Allah semata. Kita hanya mengetahui tanda-tandanya dan kapan terjadinya secara umum. Itu pun melalui jalur ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi menyebutkan terjadi hari kiamat di hari Jumat, terjadi 10 ayat besar seperti keluarnya Dajjal, keluarnya sebuah dabah, ya, hewan yang bisa berbicara, terjadinya keluarnya api dari Yaman, kemudian terjadinya khusus di Maghrib dan di Masyrik, kemudian turunnya Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Isa alaihi salam yang akan membunuh Dajjal, dan nantinya akan kita lewati hadis-hadisnya, dan juga adanya Imam Mahdi. Alam kapan terjadinya, maka tidak ada yang mengetahui. Oleh karena itu, seorang jauh berbicara tentang hal yang seperti ini, tentang hari kiamat, kecuali dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Jangan dia kait-kaitkan dengan kejadian-kejadian bumi yang Nabi SAW tidak menjadikannya sebagai dasar atau sebagai tanda. Kalau ingin menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, maka sebutkan saja berdasarkan ayat-ayat atau hadis-hadisnya Nabi SAW. Ya, tidak perlu kita buat kalkulator, ya, apa kalkulasi hitung-hitungan. Berarti diprediksi hari kiamat akan terjadi sekian tahun lagi. Ini sudah keluar dari manhaj Al-Quran dan hadis. Allah dan Rasulnya hanya menceritakan kepada kita tanda-tanda hari kiamat. Maka barang siapa ingin berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, maka cukuplah Al-Quran dan hadis sebagai dasar pembahasan ini. Karena masalah kiamat adalah masalah lain. Jangan kita kait-kaitkan dengan kejadian ini, kejadian itu. Berarti kalau boleh kita hitung-hitung, berarti hari kiamat akan terjadi sekian tahun lagi. Ini sudah dekat dengan ilmu dukun namanya. Walaupun yang berbicara di dalam masjid, ini sudah dekat dengan ilmu perdukunan. Cukuplah ayat Al-Quran dan hadis sebagai dasar kita di dalam membahas tanda-tanda hari kiamat. Jelas Allah menyatakan, "Wa yas'alunaka 'anis sa'ah." Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi la yujalliha li waqtiha illa. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakan kepada mereka, hanyalah Allah Rabbku yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat. Kalau kita ingin menyebutkan tanda-tanda dekatnya hari kiamat, maka hendaknya Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar kita. Hendaknya Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar kita. Karena masalah ghaib tidak masuk rasio kita di situ. Tidak ada ruang buat rasio dan akal manusia. Masalah ghaib jalurnya adalah Al-Qur'an dan hadis. Alimul ghaibi fala yuthbiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi. Allah la ya'lamu perkara ghaib. Allah tidak akan menyingkap ilmu ghaibnya kecuali kepada rasul-rasulnya saja yang ia ridhoi. Maka dasar kita dalam masalah ghaib seperti hari kiamat hanyalah Al-Qur'an dan berita dari nabi. Tidak dikaitkan dengan perang dunia, dengan ini dan itu, berarti diprediksi hari kiamat. Kalau boleh diprediksi, jangan bilang kalau, memang tidak boleh diprediksi. Jangan katakan kalau boleh diprediksi berarti akan enggak boleh diprediksi. Cukup berbicara tentang hari kiamat, cukuplah Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar kita. Karena itu perkara ghaib salah satu dari lima kunci ilmu ghaib. Ghaibnya Allah Jalla wa Ala. Inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'ah wa yunzilu al-ghaib, dan Allah lah yang menurunkan hujan. Dan tidak ada yang mengetahui. Siapa yang prediksi tadi sore turun hujan? Ada yang kemarin sore memprediksi, mengetahui secara pasti? Tidak ada yang mengetahui. Wa yunzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, Allah lah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Ini tidak bertentangan dengan hasil survei sekarang di zaman now ini, bahwa bayi bisa dilihat dia berkelamin laki-laki atau wanita. Yang disebut dengan apa? USG. Karena itu di dalam perut. Yang Allah sebutkan hal yang di dalam rahim. Yang di dalam rahim tidak ada dokter yang bisa yang melihat ini berkelamin laki-laki atau wanita. Sudah berbentuk atau apa? Belum. USG hanyalah apa yang ada di dalam perut. Yang di apa istilahnya? Di center. Center ya? USG. Ilma. USG hanya bayi yang sudah ada di dalam perut. Yang sudah sekian bulan. Yang Allah sebutkan di sini adalah yang masih dalam rahim. Yang masih tetesan mani atau segumpal darah. Atau segumpal darah. Maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma tadri nafsun ma la taksibu ghadan. Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Tidak ada yang mengetahui. Maka yang salah satu dari pelajaran yang sering kami dapatkan dari guru kami Syekh Abdul Rahman Al-Adili Raqiul Yaman rahimahullah taala, beliau menyatakan salah satu dari kunci kebahagiaan hidup seorang mukmin, ya, tidak terlalu panjang angan-angannya. Karena kapan seorang terlalu panjang berwacana, waktu yang masih sangat panjang, yang esok hari saja dia belum tahu apa yang akan terjadi, dia akan bimbang dan akan gelisah. Sebagai contohnya, bang, sebagian orang sekarang sudah mempersiapkan ekonominya untuk tahun 2020. Karena diprediksi tahun 2020 ekonomi Indonesia akan kacau. Akan hancur. Sehingga dia sudah membuat kartu asuransi ini, asuransi itu. Padahal dengan kartu yang 2020, apa yang akan terjadi besok hari aja dia enggak tahu. Akhirnya dia gelisah sendiri kan. Begitu dia ingat 20 tahun 2020, anak saya berarti kalau masuk SD dan bulan 2020 pasti uang bangunannya udah sekian-sekian. Sekarang saya harus siap. Oh, bagaimana nih biaya anak saya kuliah? Bagaimana kalau pengobatan gratis tidak ada lagi dan seterusnya. Mulai dia berpikir untuk hal yang itu masih sekian tahun setelah dia berpikir. Akhirnya dia gelisah, cemas, ya, bahkan stres. Sehingga dia tidak bisa menikmati dunia yang sudah ada sama dia. Dia punya waktu luang, dia punya harta, punya keluarga, tapi dia tetap dalam kegelisahan, kesengsaraan. Kenapa? Karena terlalu jauh hujannya. Tapi kalau seorang mukmin bersikap begitu dia bangun tidur, yang dia pikirkan adalah apa yang terbaik buat dunia dan akhiratnya di hari tersebut. Kemudian dia tidur lagi. Begitu bangun lagi, dia berpikir lagi, apa yang terbaik buat dunia dan akhirat saya sendiri. Kalau dia seorang PNS, maka begitu bangun dia langsung pikir, apa yang terbaik buat dunia akhirat saya? Yang jelas jam 7 saya masuk kantor. Ya, setelah pulang kantor apa yang harus saya lakukan? Di kantor saya harus lakukan apa? Ya, hendaknya semuanya itu bisa bernilai, Pak. Bernilai ibadah dari seluruh aktivitas. Demikian juga kalau dia misalkan seorang petani, semuanya sudah terjadwal dulu aktivitas-aktivitasnya. Yang hendaknya semuanya itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini hidupnya seorang mukmin, dia akan apa? Dia akan tenteram dan nyaman, tidak dibunuh oleh was-was yang ada di dalam hatinya sendiri. Terkadang kita membiarkan diri kita ini dibunuh dan dibuat sengsara oleh was-was hati kita sendiri. Anak belum lahir, dia sudah mulai resah. Kalau anak saya masuk SD nanti bagaimana? Uang SPP-nya. Anaknya baru kelas 3 SMP, dia sudah mulai berpikir biaya SPP anaknya di SMP nanti. Padahal belum tentu anaknya hidup sampai tamat SD. Walaupun tidak mengapa seorang berencana kebaik, melakukan kebaikan, tapi jangan sampai dia dibunuh oleh was-was hatinya sendiri. Seorang menyimpan harta ya, untuk anak keturunannya, ini tidak tercela. Bahkan Nabi SAW tidak membolehkan Sa'd bin Abi Waqqas ketika ingin menginfakkan seluruh hartanya, setengah hartanya. Kemudian Nabi hanya membolehkan kadar boleh menginfakkan sepertiga dari hartanya. Kemudian Nabi menyatakan, innaka antadara warthataka aghniya'an khairul laki min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan mereka kaya punya harta, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam keadaan miskin, akhirnya mereka mengemis-ngemis kepada manusia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tapi yang kita bahas adalah membuka pintu was-was, keraguan, kegelisahan. Ya, akhirnya dia sengsara dan dipunuh oleh was-was hatinya sendiri. Baik. Maka yang Allah berfirman di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman itu tidak berpanjang angan-angan mereka dan pusat pikiran mereka adalah apa yang akan mereka hadapi setelah kematian mereka. وَمَنْ تَجَرِي نَفْسٌ مَادَ تَسْلِقُ وَدْهُ. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan terjadi di esok. Hendaknya setiap kali kita mau tidur, bangun dari tidur atau menjelang tidur, karena Nabi menyatakan tidur itu merupakan kematian kecil. Dalam Al-Quran Allah menyatakan itu kematian kecil. وَلَتِي لَمْ تَمُنْ فِي مَنَامِهَا. Dan dia adalah kematian kecil. Berarti kita akan masuk ke dalam alam kematian kecil. Ini mengingatkan kita akan kematian besar. Hendaknya setiap kali kita mau tidur, kita berpikir, apa kiranya kalau saya bangun, saya sudah mendapatkan pertanyaan, mana wabuka? Wama nabi yuka wamani? Apakah saya sudah siap menjawabnya? Apa kiranya kalau saya bangun, rupanya di sisi saya sudah ada malaikat Munkar dan Nakir? Di sisi saya sudah ada kalajengking-kalajengking yang memenuhi kuburan saya. Malaikat-malaikat yang sudah siap untuk menyiksa. Na'udzubillah kita. Terkadang kita hanya berpikir masa depan dunia anak istri kita. Masa depan diri kita dalam urusan dunia. Ini kalau anak saya tamat sekolah ini, kemana dia kuliah? Kemana dia ini? Kemana dia ini? Terkadang kita lupa memikirkan, kalau detik ini saya mati, apakah saya sudah siap? Kalau detik ini anak saya mati, apakah anak saya sholat lima waktu? Kalau saya dan istri saya mati, apakah anak-anak saya sudah paham tata cara sholat yang benar? Apakah mereka tahu cara mensolatkan jenazah orang tua mereka? Apakah mereka tahu bagaimana mengkafankan mayat orang tua mereka? Dan apakah mereka tahu bagaimana berbakti kepada kedua orang tua mereka kalau orang tua mereka sudah mati? Ini hendaknya menjadi PR besar buat kita semua, jemaah. Jadi kita pikirkan anak saya nanti kerja apa? Kalau dia sudah nikah, anak itu dikasih makan apa? La haula wala quwwata illa billah. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada rasa takut dalam hati mereka terhadap apa yang akan terjadi, dan mereka tidak pernah bersedih terhadap apa yang telah terjadi. Maka Allah ingatkan kita bahwa salah satu dari kunci ilmu ghaib Allah adalah tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak ada satu pun jiwa yang mengetahui di mana dia akan mati. Tetapi di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan bahwa kalau seseorang itu akan mati di sebuah tempat, ja'alallahu lahu hajah ila dhalik. Allah akan membuat dia butuh, ada kebutuhan di tempat tersebut. Dia akan pergi ke tempat tersebut karena ada suatu kebutuhan. Dan itulah yang namanya kematian. Terkadang seorang menginginkan kematian di sebuah tempat, tetapi Allah berkehendak di tempat lain. Sahabat Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dari ujung kakinya sampai ujung rambutnya berbekas, ada bekas perang. Ada bekas perang. Dan beliau selalu memohon kepada Allah agar mati syahid. Tetapi beliau malah meninggal di atas tempat tidur. Padahal beliau sebelum masuk Islam kerjaannya perang, dan setelah masuk Islam beliau juga panglima perang. Dan selalu memohon kepada Allah agar mati di medan perang. Dan seluruh tubuh beliau itu ada bekas perang, bekas pedang, bekas tombak. Tetapi beliau meninggal malah di atas tempat, di atas tempat tidur. Yang paling penting jamaah ini dimuliakan Allah, bagaimana kita menjaga kejujuran hati kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini yang sangat penting. Karena kapan kita mati di atas kejujuran bersama Allah Jalla wa Ala, kita akan memperoleh pahala apa yang kita harap kepada Allah Subhanahu Wataala. Apa yang kita harap dari Allah Subhanahu Wataala. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang bersama orang-orang yang jujur. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Sa'id bin Sa'id radhiyallahu anhu, man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin balladahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasy. Barang siapa yang memohon kepada Allah pahala syahid dengan kejujuran dari hati, dia tidak memohoni hatinya, tapi dia benar-benar memohon kepada Allah. Hanya saja dia belum melakukannya karena belum terbuka pintu yang syar'i. Maka kata Nabi SAW, Allah akan sampaikan dia ke derajat para syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidur. Dia memohon kepada Allah pahala haji dengan jujur, dengan kejujuran dari hatinya. Walaupun dia mati belum haji, maka pahala haji akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kejujuran dia di dalam memohon hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Man sa'ala Allah asy-syahadah bi sidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasy. Barang siapa yang memohon kepada Allah pahala syahid, maka Allah akan menyampaikan dia pada tingkatan para syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Ini menerangkan kepada kita pentingnya menjaga kejujuran bersama Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran yang paling penting adalah kejujuran kita bersama Allah. Jangan sampai ketika di khalayak ramai kita punya semangat di dalam beribadah, tetapi ketika kita menyendiri malah kita menyingkap pintu-pintu maksiat. Seakan afgan Allah hanya melihat kita ketika di masjid dan ketika di dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oleh karena itu, ketika ada seorang yang datang kepada Khalifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu, dia mengkhawatirkan dirinya sebagai orang munafik. Maka sahabat Khalifah bertanya, sahabat Khalifah adalah sahabat Nabi yang menjaga rahasia Nabi terkait nama-nama orang-orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Khalifah bertanya kepadanya, "Hal sallaita idza kunta wahdak?" Qala na'am. "Wa hal istaghfarta kullama adnabt?" Apakah engkau gemar sholat ketika sendirian? Orang tersebut menjawab, iya. Dan beliau kembali bertanya, apakah engkau gemar beristighfar setiap kali kamu jatuh ke dalam dosa? Maka dia menjawab, na'am. Qala idhab salamakallahu minan nifaq. Semoga Allah menyelamatkan engkau dari kemunafikan. Ini menerangkan kepada kita pentingnya menjaga kejujuran bersama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di dalam perang Tabuk Nabi bersama beberapa sahabatnya. Beliau setiap kali di dalam perang Tabuk, beliau berkata kepada beberapa sahabatnya yang sedang bersama beliau di perang Tabuk tersebut, kata beliau, "Inna bil Madinati la rijalan aw aqwam ma salaktum wa la qata'tum wadiyan illa sharikukum fil ajr." Aw illa ma'illahum ma'akum habasahumul 'afw. Nabi menyatakan sesungguhnya di Madinah ada lelaki-lelaki, beberapa manusia yang tidaklah setiap kali kita melewati sebuah lembah, menempuh sebuah perjalanan, melainkan mereka bersama kita dan mereka mendapatkan pahala seperti kita, hanya saja mereka tidak bersama kita karena udzur syar'i yang ada bersama mereka. Subhanallah ya. Para sahabat di Madinah, mereka tidak ikut perang. Ya, ikut perang Nabi dan beberapa sahabatnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di medan perang, mereka memperolehnya. Kenapa? Karena hati mereka bersama Nabi. Coba kalau kita hadirkan di musim haji ini, hati kita bersama saudara-saudara kita yang sedang menunaikan haji. Ya, kita memohon kepada Allah, selalu memohon agar dimudahkan haji dengan kejujuran dari hati kita. Kemudian kita mati dalam keadaan seperti itu, maka kita akan bersama mereka. Bersama mereka. Nabi SAW berkata tadi, sesungguhnya di Madinah ada beberapa lelaki yang tidaklah kali kita melewati sebuah lembah berjalan melainkan mereka bersama kita, dan mereka bersama kita di dalam pahala, tetapi hanyalah udzur syar'i, tetapi mereka tidak bersama kita karena udzur syar'i yang ada bersama kita. Ini menerangkan kepada kita pentingnya menjaga niat yang baik, menjaga keinginan-keinginan kita. Sehingga di dalam hadis Nabi yang tadi, Nabi menyatakan, "Man sa'alallaha asyhadata bi sidqi, ballaghahu Allahu manazil asyhada wa in mata 'ala al-arsy." Barang siapa yang memohon kepada Allah pahala syahid dengan kejujuran dari hatinya, maka Allah akan menyampaikan dia kepada tingkatan para syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Jaga kejujuran hati bersama Allah merupakan sebab utama, sebab besar seorang mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan Nabi SAW di dalam sebuah hadis Qudsi menyampaikan firman Allah, "Ana minda dhanni 'abdi." Sesungguhnya aku berada pada praduga sangkaan hamba. Di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih." Jangan sampai salah satu di antara kalian mati dicabut nyawanya kecuali hendaknya dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah. Tetapi kata Imam Ibn Qayyim, seorang hamba yang selalu membangkang kepada Allah, selalu melanggar hukum-hukum Allah, dia jauh dari Allah, tidak akan pernah bisa memiliki praduga baik kepada Allah menjelang wafatnya. Karena sifat yang demikian itu tidak akan diberikan oleh Allah daripada hamba-hamba yang ia cintai, yang memiliki kejujuran bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat tersebut, "Innallaha 'aliman khabir." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Khabir juga sering diartikan yang Maha mengetahui. Hanya saja sebagai para ulama menyatakan bahwa kalimat khabir itu lebih mendalam maknanya daripada alim. Nah. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Qala thumma adbara ar-rajul." Setelah itu lelaki yang bertanya beberapa pertanyaan di atas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ruddu alayya ar-rajul." Kembalikan orang tersebut kepadaku. "Fa akhadhu yarudduhu falam yaraw shay'an." Maka para sahabat pun mengejarnya, tetapi mereka tidak melihatnya lagi. Ya. Jejaknya pun tidak nampak. Padahal tanah di masa itu rata-rata pada apa? Pasir. Jejaknya saja sudah tidak lihat. Orangnya sudah tidak terlihat lagi, jejak pun tidak terlihat. Setelah itu Nabi SAW bersabda, "Hadza Jibril." Ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. "Ja'a yu'alliman nasa dinam." Yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama ini kepada kalian. Di dalam riwayat Imam Bukhari di sana diterangkan bahwa Nabi SAW di awalnya tidak mengetahui itu Jibril. kecuali setelah Allah mewahyukan bahwa itu Jibril alaihissalam. Maka kata para ulama, Nabi berkata, man mas'ulu an abi a'lama min as-sa'il, dialah yang bertanya, yang ditanyakan lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi berkata demikian, ya, yang pertama Nabi karena sudah tahu itu Jibril, tetapi Nabi tidak menyampaikannya kepada para sahabatnya. Dan kemudian yang kedua, karena memang Nabi di awal waktu tidak mengetahui itu Jibril, ya, setelah itu baru beliau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita telah menyelesaikan hadis nomor 9 ini. Dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, pentingnya mempelajari ilmu agama. Ilmu agama tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan belajar. Nabi bersabda, innamal ilmu bita'allam wa innamal ilmu bitahallum. Ilmu agama itu hanyalah dengan belajar, dan ilmu sifat bijak itu hanyalah dengan berusaha dan berupaya untuk bersikap bijak. Dan ilmu agama merupakan ibadah yang sangat mulia. Ibadah yang sangat mulia, utamanya sangatlah banyak dan sangatlah besar. Dan telah saya sebutkan, dan insya Allah juga yang lainnya, berulang kali dan tidak lagi asing di pendengaran kita tentang ayat-ayat dan hadis-hadis serta ucapan ulama salaf terkait keutamaan ilmu agama. Tetapi di sini saya ingin mengingatkan sebuah hal terkait keutamaan ilmu agama. Terkadang ada mindset sebagian orang bahwa semangat di dalam menuntut ilmu agama itu hendaknya identiknya dengan para pemuda. Kalau orang-orang tua hendaknya ya lebih kepada ibadah saja. Sebagian orang ada demikian. Biarlah anak-anak muda yang semangat hadir majlis ilmu agama. Kamu-kamu yang kan tuanya ibadah-ibadah mendam agar kamu menjaga. Ini kesannya seakan-akan majlis ilmu agama bukan ibadah. Padahal sahabat Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'i lailatin. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja, mengulangi dengan mengulang, membaca atau mengingat sesuatu yang sudah diketahui. Ketahui. Kali ya kalau yang dia pelajari sesuatu yang belum dia ketahui. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja pahalanya lebih besar daripada salat semalam pun. Duduknya kita di majelis ilmu agama ini seperti ini, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pahala yang lebih besar daripada Anda salat dari semenjak salat Isya sampai masuk waktu salat Subuh. Itu pun tidak dianjurkan oleh Allah. Salat semalam penuh, karena Nabi menyatakan inni usolli laila wa saya tidur dan saya salat. Allah berfirman, ya ayyuhan muzammil qum laila illa qalila. Nisfahu am inqus minhu qalila. Allah tidak memerintahkan dan tidak dianjurkan dalam Islam salat semalam berdiri. Coba bayangkan keutamaan majelis ilmu agama. Duduk sesaat saja, keutamaannya, pahalanya lebih besar daripada sholat semalam penuh. Keutamaan yang luar biasa. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan selain mereka menyatakan bahwa talabul ilmi afdalu ta'ati ba'dal waqt. Mempelajari ilmu agama adalah ketaatan yang paling mulia di atas seluruh ketaatan-ketaatan sunnah. Kalau yang dia pelajari adalah ilmu agama yang sungguh. Tidak bisa ditandingi dengan sholat. Anda sholat 15 jam. Ya, atau Anda sholat 2, 3, 4, 5, 7 jam. Dengan hadir di majlis ilmu agama setengah jam. Pahala hadir di majlis ilmu agama itu lebih besar daripada sholat semalam pun. Semalam saja. Keutamaan yang luar biasa. Duduknya saja mendapatkan keutamaan. Walaupun tidak paham dengan pembahasan yang disampaikan. Coba bayangkan, Nabi menyatakan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian Nabi menyatakan wa man jitama'a qawmun fi baitin min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa jatuhum rahmah wa hafathum malaa'ikah wa dzakarallahu fi man 'indih. Dan tidaklah ada sebagian orang duduk di rumah Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mempelajari agama Allah sesama mereka. Malaikat turun kepada mereka sakinah kilat. Tercurahkan kepada mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Dan nama-nama mereka Allah sebutkan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisi. Hana. Utama yang luar biasa. Maka yang di dalam sebuah hadis disebutkan ketika para malaikat menyebutkan kepada Allah bahwa ada sebagian orang hadir di majelis ilmu agama, tujuan utamanya bukan untuk menghadiri majelis ilmu agama, tetapi dia ingin bertemu dengan seseorang yang ada di majelis ilmu agama. Akhirnya dia duduk di majelis ilmu agama, maka Allah menyatakan dalam hadis yang sahih tersebut, ulaikal qaumul la yashqa bihim jalisuh. Orang-orang yang berada di majelis ilmu agama itu, orang yang duduk bersama mereka itu tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi, walaupun cuma duduk saja. Ngantuk-ngantuk, enggak paham. Bukan berarti saya menganjurkan untuk tidur di majelis ilmu agama. Enggak juga tentunya. Ya. Andai kata dia duduk saja, enggak paham pembahasan. Dia terlalu ilmiah. Pembahasannya terlalu ilmiah. Tapi dia duduk ikhlas karena Allah, pahalanya seperti itu. Ya. Makanya pahala ilmu agama tidak bisa dikalahkan dengan pahala salat duha. Dengan pahala salat witir, enggak bisa dikalahkan. Dengan umrah sunnah, dengan haji sunnah sekalipun. Karena ilmu agama di atas seluruh ketaatan sunnah, kata Imam Syafi'i dan Imam Malik. Luar biasa utamanya. Sekarang terkadang sebagian orang ada mindsetnya, ya kamu kan dua-dua bahlan anda yang teman-teman yang puja kamu duanya badai-badai anda juga menjaga. Jadi tak akan-akan majlis ilmu agama bukan ibadah, padahal lebih besar pahala duduk di majlis ilmu agama daripada sholat duha dari semenjak terbit matahari sampai menjelang zuhur. Duduk setengah jam di majlis ilmu agama pahala yang lebih besar daripada sholat semalam penuh. Dalil-dalil yang jelas tadi ya, ucapan Nabi, sahabat, Abdullah bin Mas'ud, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Adakah orang yang berkata, saya sudah 10 tahun yang lalu fokus semangat sholat malam, sholat tahajud, sholat malam, sholat duha, sholat rawatib selama 10 tahun. Sekarang sudah 10 tahun saya ngaji, saya istirahat dulu lah. Sekarang saya enggak terlalu sering lagi lah untuk sholat malam, itu sholat duha, itu sholat rawatib. Ada yang berkata demikian, ya? Enggak ada. Tetapi terkadang ada mindset, ya dulu saya sudah 10 tahun yang lalu ngaji. 10 tahun awal-awal saya ngaji semangat. Kalah kalian. Sekarang aja karena sudah lama. Jadi begitu prinsipnya. Dalam bab ibadah tadi kita akan selalu semakin tua semakin semangat, karena tahu semakin hari kehidupan kita semakin berkurang dan kematian semakin dekat. Lah bukankah ilmu agama juga ibadah yang sama, bahkan lebih mulia? Abdullah ibn Mubarak ketika ditanyakan, kalau anda mati kemudian diberikan kesempatan untuk hidup lagi, apa yang anda lakukan? Kata beliau, belajar dan mengajar ilmu agama. Belajar dan mengajar ilmu agama. Imam Ahmad menyatakan, minal mahdi ilal lahdi. Saya akan belajar dan mengajar ilmu agama dari semenjak dalam gendongan ibu saya dan dari sampai saya dimasukkan ke dalam liang lahat. Beliau juga menyatakan, minal bahdaw ilal maqbar. Ketika ada yang bertanya kepada beliau, sampai kapan anda menuntut ilmu agama? Padahal majlis beliau itu dihadiri oleh 40,000 ulama. 40,000 orang semuanya ulama. Orang yang paling berilmu di masanya, termasuk ulama yang paling berilmu di masanya, masih belajar. Maka ditanyakan kepada yang sampai kapan anda belajar? Kata beliau, dan dengan tinta ini, minal mahbarah ilal maqbar, dengan tinta ini saya akan masuk ke dalam kuburan saya. Artinya beliau akan belajar dan mengajarkan ilmu agama sampai kematian itu datang. Utamanya luar biasa ya, majlis ilmu agama. Dan dia adalah sumber segala kebaikan. Kesempatan bertanya, silakan. Digabung, kesannya apa? Mencela jamaah yang lari dari sholat, ini tidak benar jamaah. Seharusnya para ulama membahas. Ya, dalam Syabibah juga ditanyakan hukum keluar dari sholat karena kondisi darurat. Itu hukumnya boleh, bahkan wajib. Sekarang bukankah babi yang tadi yang haram menjadi halal? Kenapa? Demi menyelamatkan nyawa. babi haram menjadi halal demi apa? Menyelamatkannya nyawa. Nyawa salah satu dari lima perkara yang darurat dalam Islam. Babi haram menjadi halal demi menyelamatkannya nyawa. Kedua, Nabi bersabda di dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Uqtulul aswadaini fi shalah." Bunuhlah oleh kalian kala jengking dan ular walaupun kalian sedang salat agar kalian tidak dipotong olehnya. Sampai-sampai kata para ulama, kalau dia membunuh dalam keadaan salat sampai dia harus menghadap ke selain kiblat, dia lakukan. Kalau memang harus keluar dari salat, dia harus keluar dari salat membunuhnya. Maka tidak benar kita mencela saudara-saudara kita yang keluar dari salatnya karena gempa, apalagi waktu masih panjang, karena menyelamatkan nyawa sebuah kewajiban dalam Islam. Bahkan para ulama menyebutkan dalam kaidah fikih, apabila kita sedang sholat, kita mendengar ada orang yang jatuh ke dalam sumur, wajib dari jamaah yang ada keluar dari sholat dan menyelamatkan nyawa yang terancam akan mati karena jatuh ke dalam sumur. Walaupun tentunya kita tidak mencela yang bertahan ya dalam sana. Semoga Allah memberikan pahala untuk beliau sesuai dengan yang mungkin beliau menyangka ini gempa nggak terlalu besar, beliau mungkin menganggap nggak terancam kematiannya, akhirnya beliau bertahan. Tapi yang kita bahas, jangan mencela jamaah yang keluar dari sholat. Mungkin mereka paham fikihnya, karena nyawa salah satu sebab, salah satu dari lima perkara yang darurat dalam Islam. Bukankah dalam peperangan saja Allah menyatakan fa'idun farika dan awrubana, boleh sholat sambil lari, sambil lari sholat dalam peperangan boleh, awrubana atau sambil menunggangi kuda, beru sambil sholat. Demi apa ini? Menyelamatkannya nyawa. Maka yang dalam sikap-sikap itu butuh ilmu. Jangan terlalu cepat vonis nilai kepada sebagian manusia dalam keadaan kita belum menanyakannya sebagaimana secara ilmu. Saya melihat di hari-hari ini banyak video ini digabungkan sehingga orang komen-komen menertawai. Iya, konyol, ada yang bilang konyol, kenapa mereka lari pada kalau mati syahid. Iya kan? Jadi minat pertujuh kalau mati syahid, kenapa enggak disuruh, diperintahkan oleh Allah sholat sebagaimana normalnya. Tapi Allah perintah boleh sholat dalam keadaan berlari, boleh juga sambil menunggangi kuda demi menyelamatkan apa? Nyawa. Demi menyelamatkan nyawa. Bangkai babi yang tadi haram menjadi halal demi menyelamatkannya nyawa. Jadi enggak patut. Enggak video seperti ini buat digabung sehingga membuat sebagian orang mencela yang keluar dari sholatnya. Yang mereka lakukan adalah benar secara syar'i dan itulah yang afdhal. Dan itulah yang baik. Karena apalagi waktu masih sisa. Bukankah di perang di perang Khaybar Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu di perang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar setelah salat maghrib karena kondisi peperangan yang sangat berkecamuk. Karena kalau kita memakai logika, ya sholat aja, kalau dibuka lagi sholat mati syahid. Iya kan? Tapi enggak, demi menyelamatkannya nyawa aja. Maka bernilailah dengan ilmunya. Berilah nilai kepada manusia sesuai dengan nilai agama kita, bukan dengan perasaan. Bukan dengan perasaan kita. Nah, Allah musta'an. Ini salah satu yang video jelek yang menyebar dan tersebar di hari-hari. Dan ini melukai saudara-saudara kita yang di sana jemaah. Coba apa kiranya kalau saudara-saudara kita yang keluar dari masjid tersebut nonton video itu yang digabung itu, apa enggak terluka hati mereka? Mereka keluar dari masjid untuk menyelamatkan nyawa mereka. Teringat mungkin tangisan anak mereka di luar yang harus mereka selamatkan, istri-istri mereka, keluarga mereka, dan mereka berniat untuk sholat lagi di luar masjid. Apa enggak terluka hati mereka melihat video seperti ini? Dan kita yang membuat video ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak meminta maaf. Nauzubillah. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini lebih dari kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala